Bagai ditusuk jarum. Oke, itu tadi sudah dikasih lagu yang kalem-kalem yang berjudul Tujuh Purnama. Sebuah album terbaru juga dari Tasya dan Adela ya.